الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan hadis di bab man ahaqqu bil imamah, siapa yang berhak menjadi imam. Kita telah mempelajari atau membaca beberapa hadis terakhir adalah hadis 1530 1532 وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس ابن ضمعجي يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة وإن كان قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. Dengan sanadnya kepada Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, orang yang paling bagus bacaan dalam kitabnya, kitab Allah, ya, itulah yang mengimami kaum, atau yang mengimami kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Wa aqdamhum qira'atan, orang yang paling lama bacaannya. Yani maksudnya lebih dahulu. Wa in kana qira'atuhum sawa, apabila bacaan mereka itu sama, fal ya ummahum aqdamhum hijratan. Hendaklah yang mengimami itu adalah orang yang paling dahulu hijrahnya. In kanu fil hijrati sawa, apabila dalam hijrah juga mereka sama, fal ya ummahum akbaruhum sinnan, dalam yang menjadi imam di tengah mereka adalah yang paling tua. Wala ya ummanna ar-rajulu fi ahli wala fi sultani, tidak boleh seseorang mengimami fi ahlihi wala fi sultanihi. Wala yu'ummanna, wala yu'ummanna, bukan ya'um, yu'ummanna rajulu, seseorang tidak boleh diimami, berarti didahului di keluarganya, tidak juga di kekuasaannya. Jadi seorang yang punya rumah enggak boleh diimami oleh pendatang. Tapi dialah yang mengimami. Ya. Kalau hadis sebelumnya wala ya'ummanar rajulur rajula, janganlah seorang mengimami orang lain di kekuasaannya. Wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi, janganlah dia duduk di takrimah di tempat duduk al-firash. Al-firash itu bisa kasur yang siapkan tempat duduk, yang mana tempat duduk itu yang dibiasa oleh dipakai oleh orang punya rumah. Kalau misalkan di ruangnya, di situ di tempat duduknya dibuatkan duduk yang paling bagus, yang biasa dia duduk, maka janganlah kita duduk di tempat itu. Ada kursi yang bagus, kita lihat cantik sekali kursinya nih, kita bertamu langsung coba-coba duduk di situ, nggak boleh. Janganlah dia duduk di kursinya atau di sofanya, di kasur yang telah disiapkan untuk ma yubsatu li sahibil manzil wa khussu bihi, apa yang dibuat oleh pemilik rumah dan itu dikhususkan untuk dia. Jadi itu adalah tempat yang terhormat, tempat yang menjadi posisi di hati si pemilik rumah. Maka tidak boleh dia duduk di situ illa an ya'dhana lak aw bi idznih, kecuali engkau diizinkan atau seizin dia. Ya. Disebutkan di sini fi baitihi, di rumahnya, ini menunjukkan bahwa rumah itu khusus untuk pemilik rumah. Bagaimana dengan kantor? Kursi kantor, kursi mudir, kursi direktur. Ada orang tamu nyelonong aja duduk di situ. Kantor, wallahu a'lam, ini enggak sama dengan rumah. Rumah khusus, tidak fasilitas umum. Kalau kantor fasilitas umum, wallahu a'lam. Akan tapi merupakan adab untuk kita tidak duduk di kursi yang bukan disediakan untuk kita. Taib, hadis 1533. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن ويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظننا أن قد استقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم يأمكم أكباركم حديث dari Malik bin Huwairith, dia mengatakan kami mendatang Rasulullah sementara kami adalah pemuda yang umurnya saling berdekatan. Faqamna 'indahu 20 laila, kami tinggal di samping Nabi selama 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang, dan orang yang sangat lembut. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Maka beliau mengira bahwasanya kami telah merindukan keluarga kami. 20 hari bersafar menuntut ilmu dengan Rasulullah. Fasalana amman tarakna min ahlina. Lalu beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Fa akhbarnahu. Lalu kami beritahukan kepada beliau. Wa qala irji'u ila ahlikum. Kembalilah kepada keluarga kalian. Fa aqimu fihim. Maka tinggallah di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum wa'muruhum. Ajarkan mereka, perintahkan mereka. Yani didik keluarga. Perintahkan, diarahkan dan seterusnya. Fa'idha hadratus salatu. Apabila sudah dah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Dalam salah seorang di antaramu adzan, falyu'ummakum akbarukum. Maka dalam yang paling besar di antara kalian umurnya, dia menjadi imam. Imam Nawawi dia mengatakan di sini, fihi al-hathu 'alal adzan. Ini adalah hadis dorongan untuk melakukan azan. Wal jamaah, dorong untuk membuat jamaah. Ini menunjukkan bahwa mereka buat jamaah karena tidak ada masjid, maka dia buatlah jamaah. Wa taqdimul akbar fil imamah, mendahulukan orang lebih tua di dalam imam. Idza stawu fi baqil khisal. Apabila mereka semuanya pada karakter atau sifat-sifat yang lain sama. Ini bukan berarti mendahulukan yang tua daripada sifat-sifat yang lain. Tapi kembali lagi, aqra'ukum li kitabillah. Yang paling, yang menjadi imam yang adalah orang yang paling bagus bacaannya. Jika dalam bacaannya sama, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika yang dalam mengetahui sunnah sama, maka kalau sekarang ini apa? Yang paling tua. Kalau dahulu, yaitu yang paling dahulu hijrahnya. Kalau hijrahnya sama, yang paling, yang paling dulu Islamnya. Guru kita dulu mengajarkan di dalam mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah. Kalau seandainya Islamnya sama dalam mazhabnya Hanafi. Kalau seandainya Islamnya sama, maka yang menjadi imam itu adalah yang istrinya paling cantik. Entah apa hubungannya. Mungkin lebih konsentrasi kali ya. Wallahu a'lam. Wa hula kanu mustawina fi baqil khisal. Mereka semua sama di dalam sifat-sifat tadi. Al-Qur'annya sama, pengetahuan sunnahnya sama. Ya, yang lainnya sama, tinggal di umur. Mereka umurnya mutaqarib, satu sama lain ini berdekatan, tapi ada yang tua berarti. Ya. Sebab rasanya enggak ada yang sama lah kalau dalam umur. Sampai kembar pun pasti ada yang dulu yang keluar. Baik. لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة واستووا في الأخذ عنه ولم يقم ما يقدم به إلا السن Karena mereka ini hijrah bersama-sama. Masuk Islam bersama-sama. Menemani Nabi atau bersama Nabi, mulazamah Nabi selama 20 hari. Selalu konsentrasi dan menuntut ilmu dia. Maka semuanya mereka sama di dalam mengambil ilmu. Dan tidak ada lagi yang tersisa sifat yang bisa mendahulukan satu antara lainnya. Kecuali adalah umur. Wastadalla jama'atun bihada ala tafdilil imamati ala al-adhan. لأنه صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر. Berdasarkan hadis ini, sekelompok dari ulama berargumentasi atas imam itu lebih utama daripada azan. Imam menjadi lebih utama daripada azan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah salah seorang di antaramu azan. Ini tertahan azan. Tidak ditentukan berapa umurnya. Nabi mengkhususkan di dalam keimaman, yakni menjadi imam, orang yang lebih besar. Sifat orang menjadi imam lebih khusus. Orang muazin tidak khusus. Maka lebih khusus ini lebih utama daripada azan. Karena azan wa khassa al-imam bil akbar ya. Wa man qala bi tafdhil al-adhan wa huwa as-sahih al-mukhtar قال إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمام بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماء بخلاف الإمام والله أعلم. Ada lagi mengatakan azan lebih utama daripada imam. Dan ini yang sahih kata Imam Nawawi yang menjadi pilihan. Azan lebih utama daripada imam. Kenapa? Karena innama qala yu'adzin ahadukum. Hanya saja Nabi mengatakan hendaklah salah seorang di antaramu azan. Dan imam dikhususkan kepada orang yang lebih tua. Karena azan tidak membutuhkan kepada ilmu yang banyak. Karena tujuan atau maksud yang besar dari azan itu adalah memberitahukan waktu. Lepas itu waktu ma azan. Pemberitahuan aja. Memperdengarkan azan kepada orang lain. Berbeda dengan imam. Imam perlu kefaqihan, perlu pengetahuan, perlu ilmu. Ya. Maka orang yang lebih tua biasanya lebih banyak ilmunya. Baik. Hadis berikutnya 1536. وحدثنا إحسق من إبراهيم العنضل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمن وليؤم وَلْيَأُمَّكُمَ akbarukuma. Kata Malik bin Huairith, kami mendatang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan seorang sahabatku. Ketika kami sudah ingin iqfal di sini, apabila kami ingin kembali, rujuk, ingin pulang, ya, yakni falamma aradna an yu'zana lana fi rujuk, ketika kami ingin diizinkan untuk pulang. Qala lana, Nabi mengatakan kepada kami, apabila hadir solat, yakni sudah masuk waktu, hendaklah kalian azan. Kemudian thumma aqima, kemudian tegakkanlah solat. Dan hendaklah yang menjadi imam kalian adalah yang paling besar di antara kalian. Di dalam hadis ini terdapat faedah annal adzan wal jamaah masyru'an lil musafirin. Adzan dan solat jamaah disyariatkan bagi orang yang safar. Nah, di sini kadang-kadang kita kurang paham. Banyak orang yang safar solat sendiri-sendiri. Wa fi al-hathu 'ala muhafadhah 'ala adzan fil hadar. Dalam hadis ini terdapat upaya untuk selalu menjaga adzan di kondisi kita mukim sendiri. Ya, mukim bukan safar. Begitu juga was-safar. Al-hadza 'ala muhafadhah 'ala al-adzan fil hadar was-safar. Kedua-dua kondisi selalu dijaga hafal adzan. Wa fi anna al-jama'ata tashihhu bi imamin wa mamumin wa huwa ijma'ul muslimin. Bahwasanya dikatakan, yang dikatakan sebagai solat berjamaah sudah sah dengan seorang imam dan seorang makmum. Tapi kalau seandainya bagaimana gharin ni? Garin azannya, tunggu-tunggunya berjamaah, tidak ada yang datang, baik yang laki-laki maupun perempuan, lalu dia solat sendirian, dia keraskan bacaannya seperti solat berjamaah biasa, lalu dia solat di sini misalkan di tempat imam, dia solat sendirian atau solat berjamaah? Dia jadi imam atau solat sendiri? Solat sendiri, karena enggak ada jemaahnya. Tapi kalau seandainya enggak ada jemaahnya laki-laki, tapi ada jemaah ibu-ibu belakang, misalnya, berjamaah atau sendiri? Berjamaah. Baik. Wa fi taqdimus salati fi awwalil waqti. Di dalam hadis di atas juga mendahulukan solat di awal waktu. Baik, ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.